Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallam tasliman kathir amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena curahan nikmat kebaikan yang senantiasa diberikan kepada kita semua tanpa terkecuali. Segala kebaikan nikmat yang kita rasakan semata-mata datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan yang lahir, yang muncul, itu semua terjadi karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan sebuah kebaikan, maka pujilah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan "Wama bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu nikmat pun kebaikan yang ada pada diri kalian kecuali hal tersebut datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pujian, kesyukuran hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai sambutan dari kami mewakili panitia, kami mengucapkan ribuan terima kasih, kesyukuran dan penghargaan kepada pengurus Masjid Al-Aqabah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah ini, karena kelapangan hatinya, izinnya untuk kita semua bisa memanfaatkan dan juga diizinkan untuk tersenggaranya tabligh akbar ini. Mudah-mudahan kebaikan mereka senantiasa dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih, sanjungan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua tamu kita, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Ibn Umar As-Sawid, dan juga Ustaz Abu Abdullah Fauzan hafizahumullah ta'ala min kulli su'in wa makruhin, atas kesediaannya bersama kita hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tabligh akbar ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keduanya, dan mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan bermanfaat untuk keduanya, menjadi timbangan hasanat kelak di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk keduanya dan bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh panitia. Panitia yang telah berupaya mencurahkan juhudnya untuk terwujudnya kegiatan tabligh akbar ini. Panitia dengan seluruh bagiannya tanpa terkecuali. Ya, cukuplah janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka. Man dala ala khair falahul ajru mithlu fa'ilih. Mana siapa yang mudahkan menunjukkan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Maka kepada seluruh panitia dan terkhusus kepada seluruh pihak yang telah memberikan support dukungannya, baik berupa materi lahiriah ya, kepada mereka hingga tersenggaranya kita beri akbar ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah senantiasa membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ayol hadirun, kepada Al-Ustaz Abu Usama Bukhari dan seluruh pengajar Ma'had Riyadhus Sunnah yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, telah dimaklumi bahwasanya al-maudhu, pembahasan tentang tauhid, adalah pembahasan yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama kita, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan cukuplah sebagaimana telah dimaklumi Allah subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizki wa ma ayyut'imun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ay yuwahiduni, untuk bertauhid kepadaku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada mereka untuk menyuruhkan kepada manusia untuk senantiasa tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka beribadalah kepadaku. Dan cukuplah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bertanya kepada beliau, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Yani agar mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Maka ini yang menunjukkan dari sekian ayat dan hadis, menunjukkan kedudukan tauhid yang sangat mulia. Dan sebagaimana yang berjalan di lisan para ulama salaf kita, syarful ilmi bi syarfi ma'lumihi. Kemuliaan, mengukur kemuliaan sebuah ilmu itu diukur dengan sebesar apa kemuliaan yang dipelajari dengan ilmu tersebut. Maka ini menggambarkan kepada kita akan mulianya kegiatan tabligh akbar ini, membahas tentang tauhid. Karena itulah kami mengajak untuk seluruh kaum muslimin memanfaatkan kegiatan tabligh akbar ini, mengumpulkan faedah, mendengarkan, memperhatikan, mencatat, dan mudah-mudahan Allah memudahkan untuk bisa mengamalkannya, menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita dari perkara yang akan disampaikan oleh kedua ustaz kita. Kemudian terakhir sebagai sambutan dari kami mewakili panitia kepada seluruh hadirin, ya, sebagaimana telah dimaklumi bahwasanya kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan dan kealafan. Jadi sekali lagi kami mewakili panitia kegiatan tabligh akbar ini, pertama kali kami mohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala awalan wa akhiran atas kekurangan dan kealpaan kami. Kemudian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada pengurus masjid, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada pengurusan dan administrasi kami yang kurang sesuai dengan prosedurnya. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin peserta tabligh akbar di Masjid Al-Aqabah ini atas kekurangan kami, mungkin dari sejak sambutan, mungkin berkaitan dengan asakan ini, tempat tinggalnya, mungkin pelayanan yang lainnya ada kekurangan di sana, dan mungkin terkait dengan nanti konsumsi menunya mungkin tidak selezat kalau di rumah. Mudah-mudahan semua kekurangan itu tidak mengurangi sedikit pun semangat untuk belajar, mengumpulkan faedah dari kegiatan tabligh akbar ini. Dan cukuplah sebuah syair yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarru'a dhulla jahli hayati fi hayatihi. Barang siapa yang enggan merasakan pahitnya belajar satu saat saja, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami dan untuk seluruh hadirin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada moderator.